Ros FM Jakarta. Letak kecantikan wanita. Sahabat, untuk membentuk bibir yang menawan, ucapkanlah dengan kata-kata kebaikan. Untuk mendapatkan mata yang indah, carilah kebaikan setiap orang yang kita jumpai. Untuk mendapatkan bentuk badan yang langsing, bagikanlah makanan dengan mereka yang kelaparan. Untuk mendapatkan rambut yang indah, mintalah seorang anak kecil untuk menyisirnya dengan jemarinya setiap hari. Dan untuk mendapatkan sikap tubuh yang indah, berjalanlah dengan segala ilmu pengetahuan. Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian dalam kehidupan. Manusia jauh melebihi segala ciptaan lain. Senantiasa berubah, diperbaharui, dibentuk kembali, dan diampuni. Jangan pernah kecilkan seseorang dari hati kita. Apabila kita sudah melakukan semuanya itu, ingatlah selalu, jika suatu ketika kita memerlukan pertolongan, akan selalu ada tangan terulur, dan dengan bertambahnya usia kita, kita semakin mensyukuri telah diberi dua tangan. Satu untuk menolong diri kita sendiri, dan satu lagi untuk menolong orang lain. Kecantikan wanita bukan terletak pada pakaian yang dikenakan, bukan pada bentuk tubuh atau cara dia menyisir rambutnya. Kecantikan wanita terdapat pada mata dan cara dia memandang dunia. Karena di matanya terletak gerbang menuju ke setiap hati manusia, di mana cinta dapat berkembang. Kecantikan wanita bukan terletak pada kehalusan wajah, tetapi pada kecantikan yang murni, terpancar pada jiwanya yang dengan penuh kasih memberikan perhatian dan cinta dia berikan. Dan kecantikan itu akan tetap tumbuh sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.